Konsultasi Syariah. Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur, muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, "Ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin." Lalu beliau bersabda, "Mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak." Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan, "Mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, "Berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik." Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, "Ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin." Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri, terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.